menantang. Perang, perang, perang. Singo menendang, menjebol gawang. Menang, menang, menang. Aremania sudah pasti bangga. Senang, senang, senang. Latar, perang, perang, perang. Singo menerkam, membunuh lawan. Menang, menang, menang. Aremania siap berpesta. Senang, senang, senang. Singo edan, ha. Singo edan, ha. Singo edan. Singo edan, ha. Singo edan, ha. Singo edan, ha. Singo edan, ha. Singo edan, ha. War to the wind. Live as a king. Play with the pride.